Saya Deddy Mizwar. Buat saya hidup penuh pilihan. Berbagai pilihan sudah saya coba. Setelah sekian lama saya renungkan, ternyata Waisan pilihan terbaik. Pujar obat mah Waisan dengan rasa apel. Cepat larut, cepat bereaksi atas sakit mah. Pilih yang cepat berkhasiat dan enak. Waisan. Sakit mah, Waisan aja. Saya Deddy Mizwar. Buat saya hidup penuh pilihan. Berbagai pilihan sudah saya coba. Setelah sekian lama saya renungkan, ternyata Waisan pilihan terbaik. Pujar obat mah Waisan dengan rasa apel. Cepat larut, cepat bereaksi atas sakit mah. Pilih yang cepat berkhasiat dan enak. Waisan. Sakit mah, Waisan aja.